Serade Paulus sekaping 2 ka jemaat Tesalonika. 2 Tesalonika bab setong. Tantaretan jemaat Tesalonika sedadi omade Allah Rama sareng Gusti Isa Almasih. Kaula sedaya ing kipanika Paulus, Silas sareng Timotius ngarep moga-moga Allah Rama sareng Gusti Isa Almasih aparinga berkat sareng katerem teman kasampian. Tantaretan kaula sedaya wajib asokor ka Allah polana sampian. Genika pacet ampun sapantesa, sebab sampian sajen parcaje ka Almasih. Ben sampian sedaya pada sajen saling tarisna. Genika sebebe, kaula sedaya mun kaleresan entar mangki jemaat-jemaat de Allah. Laina mesti acaca perkara sampian. Kaula sedaya ngidiraki ketipun apa sampian setetep koko parcaje ka Almasih. Sanare nangkung panganiajeun sarengka sangsaraan. Panekat sedaya abukteyaki saponapa adile ala edalem ahakimi. Sampian nangkung kesangsaraan polana dunyana ala si anyar. Teti sampian bekal yang gepe pantes masuk ke dalemena. Ala bekal alampa aki sebereng si adil. Ben bekal malesah made tengah kesangsaraan kapasera asau si masangsara sampian. Tiningka sempian si semakin nanggung sangsara, juga kekaulis deja, ala bekal maringan akan legeen, iare Gusti Isa turun dari suarga, bengaton asarengkat malaikat desipar juga, sarta sareng apoi sirabeng. Salerana turun ngokoma oring si tak marduli ka Allah, sareng tak purun odik minorot kabar bagus parkara Gusti Isa. Ring oring kenika bekal narema a okoman tompes selanjengah, ebu engkaluar dari ajunena pengiran sareng dari kobesan si agung. Kenika sedaja bekal kadedian napake, iare salerana rabu kaangkui agung ngaki sareng omade, ben kaangkui hormati sareng sedaja na oreng separcaja. Sampian jugen bekal bode iantarana omade ala kenika, sabab sampian parcaja kebertah si etotoraki kaula sedaja kat sampian. Kenika sebebe kaula sedaja rostrosan adu'a nyonaki sampian. E dalam du'a kaula sedaja nyonaki sopaje sarang Allah. Sampian epadeti pantes odi metorot se'e kasokani salerana. Kenika kabarluana Allah senimbeli sampian sedaja. Moga-moga Allah kalaben kobesana ngapuli pangaturwana sampian. Kangkui ngalakoni bareng sesae. Sarang masampurna sedaja nalalakon. Se'e astani sampian polana parcaje ka Almasih. Kalaben sapanika, asmana Gusti Isa e agungaki sareng sampian. Ben sampian cuken e agungaki sareng Isa. Polana kasayan epon Allah se'e sempe sampian sareng kaula sadaja. Sarta Gusti Isa Almasih.